sayang pautan hati. Usah ragu, cintoko hanyo ka adiak suram. Biar kalam kini taraso di badan diri, di dalam hati ko tiada satarang. Terima kasih. bukan kita.